Tetapi ada orang nasihat dia supaya dia keluar daripada kampung, dia bisa untuk baiki diri, ya lah. Dia belum buat apa amal-amal, tapi dia mati dalam perjalanan, ya lah. Sesungguhnya dia mati hampir dengan dia buat kejahatan, ya lah. Tapi kataskan niat dia untuk buat baik, ya lah. Engkau telah kecutkan tanah yang tempat dia buat penjanggat buat dia, kecutkan tempat dia sendiri. Di mana satu langkah saja dia melebihi, engkau telah masukkan dia dalam surga, ya lah. Tapi kami hari-hari untuk buat usaha ini, buat kasalah pada dalam kedaifan, kami buat 5 menit, 10 menit, kami buat talim 5 menit, 10 menit. Kami keluar 3 hari dah sempurna, ya lah, tetapi semua termasuk baiki diri kami, terima, ya lah, kau baikilah diri kami, hanya engkau yang boleh baiki diri kami. Sesungguhnya ada daya yang Allah, Allah, kuasa, ya. Kau baikilah diri kami, ya lah, kau baikilah istri-istri kami, keluarga kami. Kau baikilah setiap lelaki dan setiap wanita, ya lah. Mereka-mereka yang pada keluar di jalan, ya lah, kau kembalikan akhirnya misalnya. Wanita-wanita yang pada keluar, kau kembalikan akhirnya. Ialah supaya istri kami dan istri-istri semua kahkun ialah semacam buat gas mereka sibuk dalam di atas tikar sembahyang mereka zikir, doa, tilawat dan sebagainya. Ialah tolong, ialah tolonglah kami, ialah ampunlah dosa, maafkan, ialah Rabbana dalam nampus anu ilah musafir Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillah barulah bibi Insyaallah ibu-ibu bolehlah tashkil insyaallah. Pengurangan jemaah insyaallah 12 hari bulan Oktober nanti ada pengurangan jemaah. Ibu yang ada azam bolehlah untuk tashkil jemaah insyaallah. Dan insyaallah lah 12 hari bulan rumah ini sedialah tambus buat rumah pertama insyaallah. Jadi tashkil disambutlah dengan sukarelanya. Insyaallah.